Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'ad. Fa ya ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan masuki ayat-ayat yang terakhir dari surah Al-Jin. Yaitu pada ayat yang ke-19, ingat saya. Iya betul, ayat yang ke-19 ya. Betul. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Kita bacakan tafsirnya. Wa annahu lamma qama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya'budu rabbahu. Dan bahwasanya tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdiri menyembah Rabbnya, kadal jinnu yakununa alaihi jama'atun mutarakimah, maka para jin mereka pun berkelompok-kelompok dan saling mutarakimah, saling berada di atas sebagian yang lainnya, menunjukkan semangatnya mereka untuk kemudian mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya adalah ba'duha fawqa ba'din, sebagian mereka berada pada sebagian yang lainnya, menunjukkan bahwasanya banyaknya mereka berkumpul mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka-mereka inilah yang nantinya akan mendatangi kaumnya munzirin, memberikan peringatan dan mendakwahkan kepada mereka dakwah al-Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh mereka para ulama bahwasannya Allah Azza wa Jalla memilih para nabi dan para rasul dari umat manusia. Adapun dari bangsa jin, Allah Azza wa Jalla jadikan ada sebagian di antara mereka yang munzirin, yang memberikan peringatan kepada kaumnya. Dan tidak ada seorang nabi dan rasul dari bangsa al-jin. Allah jadikan rasul dan para nabi dari umat manusia. Sehingga dengan ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya dahulu para jin mereka mengikuti agama setiap nabi dan setiap rasul, rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti dakwahnya para nabi, nabi Allah Azza wa Jalla dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya. Sehingga tatkala mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka pun mengetahui bahwasanya apa yang dibaca oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. dan mereka mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah kebenaran, karena mereka membaca apa yang Allah azza wa jalla berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Sehingga disebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-30, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka menyeru kepada kaumnya dan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca satu kitab sebagaimana yang Allah azza wa jalla turunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan kitab Al-Quran membenarkan semua kitab-kitab yang Allah azza wa jalla turunkan sebelumnya. Di dalam Al-Quran membenarkan tentang khabar Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Dan kitab yang Allah azza wa jalla turunkan kepada Dawud, wa atayna Dawuda Zabura. Demikian pula Allah azza wa jalla dalam Al-Quran memberitakan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa, dan seluruh para nabi-nabi Allah azza wa jalla Rabbul Alamin. Bahkan di dalam Islam diperintahkan seorang mukmin untuk mengimani seluruh kitab-kitab suci yang Allah azza wa jalla turunkan kepada seluruh para nabi dan para rasulnya, baik secara jumlatan atau tafsila, secara global atau secara terperinci dari kitab-kitab suci yang Allah azza wa jalla sebutkan dalam Al-Quran. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang menceritakan tentang perihal adanya kitab tersebut yang Allah berikan kepada sebagian para nabi dan para rasulnya. Atau secara jumlah dan secara global, karena tidak menutup kemungkinan di sana ada kitab-kitab yang Allah azza wa jalla turunkan kepada nabi dan para rasulnya dalam keadaan tidak dikhabarkan tentang berita adanya kitab tersebut oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Quran, demikian pula oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun Al-Quran menceritakan tentang perihal adanya kitab-kitab yang Allah azza wa jalla turunkan kepada para rasul dan para nabinya, namun dari sisi hukumnya ini menghapus semua isi yang ada di dalam kitab-kitab suci tersebut. Dalam artian wajib bagi seorang manusia yang hidup pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam ila yaumil qiyamah, hingga zaman yang setelahnya, untuk ia berhukum dengan Al-Quran dan membenarkan Al-Quran serta meninggalkan kitab selain dari Al-Quran. Cukup baginya Al-Quranul Karim. Sebagaimana kisah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam salah satu riwayat beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari membawa lembaran-lembaran kitab suci At-Taurah dan hendak memperlihatkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam marah melihat apa yang dilakukan oleh Umar tersebut. Bahkan beliau dengan keras mengatakan kepada Umar, amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab, amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab, amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab, laqad ji'tukum baydha'a naqiyyah. Apakah engkau ini wahai Ibn al-Khattab adalah seorang yang ragu Sehingga karena keraguan-raguanmu akhirnya engkau masih membuka kitab At-Taurah. Apakah engkau wahai Ibn Al-Khattab seorang yang ragu, seorang yang ragu? Aku telah mendatangi kalian dengan sesuatu yang bersih dan murni. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam hingga menyebutkan law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Jikalau semisal Musa alaihi salatu wasallam saudaraku masih hidup, maka tidaklah beliau diberikan keleluasaan oleh Allah azza wa jalla melainkan wajib mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-81 Allah azza wa jalla menyebutkan wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. Ayat ini sebagai dalil bahwasanya para nabi, Nabi Allah Azza wa Jalla mengetahui munculnya sosok seorang rasul yang Allah Azza wa Jalla akan munculkan pada akhir zaman, sehingga orang-orang Yahud mengetahui sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan berita Nabi mereka yaitu Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga mengkhabarkan kepada umatnya tentang kemunculan seorang rasul tersebut. Wa mubasyyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ini ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ternyata hal ini telah Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran. Allah ambil janji kepada para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Allah sebutkan wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan tatkala Allah Azza wa Jalla mengambil janji-janji para nabi-nabinya, lama ataitukum min kitabi wa hikmah, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kalian kitab dan hikmah. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian tatkala datang kepada kalian seorang rasul, yang rasul ini membenarkan apa yang kalian bawa. Allah ambil janji mereka untuk kemudian melakukan la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Allah ambil janji kepada mereka untuk mereka benar-benar mengimaninya. Walatan surunnah, dan benar-benar menolongnya. Mereka pun menetapkannya. Ya kan? Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Dan Rasul di dalam ayat ini maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagaimana disebutkan pula tafsirnya oleh di dalam kitab tafsir Al-Muyassar dalam ayat yang tadi kita bacakan. Rasul yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga salah seorang rahib yang Khadijah ibni Khuwailid membawanya dalam keadaan beliau buta matanya. Siapa nama rahib tersebut? Siapa namanya? Gak ada yang ingat, Anton? Seorang yang mengerti kitab Taurat dan Injil. Masa ada yang tahu, Anton? Ya Waraqa bin Naufal. Waraqa bin Naufal. Ahsan. Khadijah binti Khuwailid membawa Nabi alaihi salatu wasallam menemuinya. Kemudian Rasul pun menceritakan tentang apa yang dilihatnya. Kemudian Waraqah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Hada namusul akbar." Yang mendatangi kepadamu adalah Namus al-Akbar, malaikat yang mulia, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau pula yang mendatangi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan ia sempat mengatakan, kalau lah misal saya menjumpai ketika kamu itu dikeluarkan oleh kaummu dan diganggu oleh kaummu, la ansurannaka nasran mu'azzara, saya sungguh-sungguh akan membelamu dengan pembelaan yang kikis. Hingga Rasulullah SAW ketika itu mengatakan kepada Waraqah bin Naufal, amukhrijuyahum ataukah aahum mukhrijuyah, apakah mereka itu artinya kaumku akan benar-benar mengusirku? Maka Waraqah mengingatkan, tidak ada seorang pun yang datang membawa semisal apa yang kau bawa, melainkan dia uzi, pasti akan diganggu oleh kaumnya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga bangsa jin yang mereka mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah azza wa jalla, membaca Alkitab, membaca Al-Qur'an, mereka pun yatarakam, yatazaham, saling berdesak-desakan dalam rangka untuk mendengarkan dengan seksama apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga setelahnya ya mereka pun mendatangi kaumnya dalam keadaan memberikan peringatan kepada mereka. Kemudian dalam ayat yang ke-20 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul inna ma ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Disebutkan tafsirnya, "Qul ayyuhar rasul," katakanlah wahai rasul, "li ha'ula'il kufar," kepada mereka orang-orang kufar, "inna ma a'budu rabbi wahdahu." Sesungguhnya saya hanya menyembah Rabbku semata, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah dakwah, tidak hanya dakwah yang dilakukan dan Allah perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan semua para nabi, para rasul, Allah perintahkan mereka seluruhnya untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah mereka, para rasul-rasul tersebut itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan mereka diperintahkan untuk mengikhlaskan agama murni hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan mereka untuk memberikan salatnya hanya untuk Allah. Allah perintahkan mereka untuk memberikan doanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Huwallazi yud'imuni wa yasqin." Apa itu dalam surat Asy-Syu'ara? Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan makan kepada saya dan memberikan minum. Disebutkan dalam ayat tersebut di antaranya, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Bila saya sakit, maka hanya Allah Azza wa Jalla yang memberikan obat dan menyembuhkanku. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang yang hanif, yakni muqbil ila Allah taala al-mu'rid amman siwah, seorang yang hanya memberikan semua urusannya dan ibadahnya hanya kepada Allah azza wa jalla, dan berpaling dari selain Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Hingga disebutkan di dalam salah satu riwayat, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hendak dilemparkan ke dalam api karena akibat dari perbuatannya menghancurkan berhala-berhala kaumnya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika itu mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah Azza wa Jalla yang menolongku, membantuku, dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha terbaik, tidak dari memberikan pertolongan kepada hambanya. Hingga disebutkan di dalam salah satu riwayat, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dilemparkan oleh kaumnya, maka Jibril alaihi salatu wassalam memperlihatkan dirinya kepada Ibrahim dan mengatakan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, alakal hajah, apakah engkau ini punya hajat, silakan engkau sampaikan, saya akan mewujudkannya. Jibril alaihi salatu wassalam memperlihatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim, tentulah dalam rangka untuk menolong dan membantu Ibrahim. Dan tentulah Jibril mendatangi Nabi Ibrahim berdasarkan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat bagaimana keikhlasan Ibrahim yang menyandarkan urusannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala, adapun kepadamu saya tidak butuh, adapun kepada Allah Azza wa Jalla na'am, saya membutuhkannya. Hingga Allah Azza wa Jalla katakan kepada Ibrahim, kepada api yang hendak membakar Ibrahim, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim fa'aradu bihi kaidan faja'allahumul akhsarin. Kami katakan kepada api tersebut, jadilah wahai engkau api sebagai api yang dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tatkala kaumnya menginginkan untuk menimpakan tipu daya kepada Ibrahim, anggapan mereka akan bisa mencelakakan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faja'allahumul akhsarin. Dengan mukjizat tersebut, Allah azza wajalla menjadikan mereka adalah satu kaum yang paling merugi. Wal'iyazubillah. Di dalam ayat ini kembali menjelaskan kepada kita pentingnya at-tauhid, pentingnya perkara tauhid, dan pentingnya seorang mukmin untuk kemudian terus mempelajari apa itu tauhid dan mempelajari konsekuensinya. Jangan kemudian difahami tauhid itu hanya sekedar seorang beribadah kepada Allah saja, sekedar sholat ikhlas, doa ikhlas, dan yang semisalnya. Namun banyak cabang-cabangnya. Kapan seorang ia bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla bisa terjatuh ke dalam syirik. Seperti seorang terkadang beranggapan bahwasanya rizki yang didapatkan dari usahanya, dari pekerjaannya, bukan dari sisi Allah Azza wa Jalla, ini syirik. Atau semisal ia sembuh, ia nisbatkan kesembuhannya karena resep dari seorang dokter, atau karena dokter yang didatanginya, ini juga syirik. Ini syirik banyak cabang-cabangnya. Bahkan di sana ada syirik khafi yang Nabi SAW menyebut ke dalam hadisnya, asyirku akhfa, ya kan, min dabibin namli fi dhulmatil layli ala safwati sauda, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya syirik itu lebih samar dibandingkan dabibin namli, jejak-jejak langkah seekor semut. Kita ketika melihat semut berjalan, melihat jejaknya saja sulit, ya kan? Melihat jejaknya semut itu sulit. Hampir-hampir semut itu tidak ada jejaknya. Terkecuali kalau semut itu melewati cat jalan baru kelihatan langkah-langkahnya. Ditambah lagi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fi zulmatil lail, di kegelapan malam kita disuruh untuk melihat jejaknya semut, sangat sulit. Ala safwati sauda, berjalannya di atas batu yang berwarna hitam. Ini demikian sulit. Ini yang dikenal oleh mereka para ulama sebagian menamakan syirik khafi, syirik yang samar, yang khafi. Seperti seorang menyatakan laula anta, laula Allah wa anta, kalau bukan karena Allah dan kamu, masya Allah wa syi'ta, kalau bukan karena kehendak Allah azza wa jalla dan kehendakmu. Ini termasuk dari syirik khafi. Yang betul seorang mengatakan masya Allah wahdah atau masya Allah summa syi'ta. Ada kata summa, bukan dengan kata wa. Kalau wa diterjemahkan ke dalam bahasa kita adalah dan, kalau summa diartikan dengan kemudian. Pada kata dan seakan-akan adanya keserikatan antara kalimat yang sebelumnya dengan yang setelahnya dari mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa ada muhlah, tanpa ada jeda waktu yang memisah, memperantarai antara perbuatan keduanya. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pekerjaan tersebut terjadi secara bersamaan. Seperti Muhammad datang dan Amr, berarti datangnya beriringan, bersamaan. Kalau seseorang menyatakan kalaulah bukan karena Allah dan kamu, berarti dia meyakini bahwasanya sebab dia mendapatkan keselamatan adalah karena Allah dan dia secara sekaligus tanpa ada jeda antara Allah dan hamba tersebut. Yang betul adalah dengan seorang menyatakan summa, karena dengan kita mengatakan kemudian menunjukkan bahwasanya terjadinya sesuatu tersebut walaupun sama-sama dilakukan, tapi yang pertama mendahului yang kedua. Seperti ja'af Muhammadun summa Amrun, menunjukkan Muhammad dahulu baru datang, baru setelahnya Amr. Kalau seorang menyatakan laulallahu summa anta atau masya Allah summa syi'ta, menunjukkan bahwasanya dia meyakini sembuhnya dia adalah karena Allah azza wa jalla semata, baru kemudian Allah jadikan dirimu sebagai sebab yang dengannya Allah berikan kesembuhan untuknya. Ini penting, ini penting. Sehingga dakwahnya para nabi, Nabi Allah Azza wa Jalla dimulai dengan tauhid. Karena dengan tauhid inilah amalan-amalan seseorang itu akan kokoh, akan kuat, akan tegak. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau ketahui bahwasanya Allah azza wa jalla membuat satu permisalan pada kalimat yang baik ini, yaitu ucapan la ilaha illallah, seperti satu pohon. Asluha sabit, yang akarnya menancap demikian kuatnya di dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan rantingnya, batangnya ini bisa menjulang tinggi ke angkasa, kokoh, tidak mudah goyah, kuat dan tidak mudah runtuh. Ini kalimat la ilaha illallah. Karena itulah al-imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Kitab Tauhid membuat satu bab di antaranya Fadlul Tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub, keutamaan tauhid dan apa yang bisa dengannya dosa-dosa itu diruntuhkan, dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelahnya beliau menyebutkan bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab seseorang yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk ke dalam al-jannah bighairi hisab, tanpa ada hisab. Tanpa ada hisab. Yang tentulah dengan sebab tauhid inilah seorang mukmin memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ia tidak memiliki rasa takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Azza wa Jalla puji mereka ahli tauhid dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika mereka ditakut-takuti, innan nasa qad jama'u lakum fakhsha'uhum. Sesungguhnya manusia telah bersatu untuk mencelakakan kalian seluruhnya, takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, ancaman tersebut malah semakin menambah keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah Azza wa Jalla, wa ni'mal wakil, dan Allah Azza wa Jalla adalah sebaik-baik zat yang maha penolong. Ini ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebentar mendakwahi mereka para sahabatnya tentang tauhid. Beliau tinggal di kota Mekah selama berapa tahun? 13 tahun mendakwahkan kepada para sahabatnya dan mendidik para sahabatnya dengan didikan tauhid, sehingga jadilah mereka pasukan-pasukan yang pemberani, tidak mudah goyah, tidak mudah gentar tatkala melawan musuh-musuhnya. Jadilah mereka sosok yang sangat kuat pendiriannya dan kokoh keimanannya, tidak mudah menyerah dan luntur dari paksaan mereka, orang-orang yang memaksanya untuk meninggalkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah mereka menjadi kesatria-kesatria Islam yang pemberani. Mereka mengetahui bahwasanya kematian itu ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala memotivasi jihad, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para hambanya, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan menjumpai yang namanya kematian, walaupun kalian bersembunyi di benteng yang demikian kokohnya. Termotivasi mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kematian adalah merupakan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka jadilah mereka menjadi pasukan-pasukan yang berani, pasukan-pasukan yang pantang menyerah, yang kuat, tidak mudah mundur, walaupun melihat kawannya tergeletak, tak bernyawa, walaupun melihat temannya dalam keadaan sekarat, walaupun melihat ternyata tangannya dalam keadaan terputus, tapi tidak goyah dan terus berjihad meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini semangat patriot yang seperti ini butuh untuk kemudian kita sebagai seorang mukmin berupaya menanamkannya. Saya sendiri terus terang merasa iri melihat pada zaman dahulu para preman-preman itu paling berani melawan orang-orang kafir, paling berani dia. Apakah dari barisan-barisan kaum muslimin yang latar belakang mereka ternyata dari premanisme namun tobat, kelihatan ada tato-tato di tangannya dan semisalnya. Tapi kita menjumpai mereka adalah seorang yang sangat setia kawan. Melihat temannya dalam keadaan sekarat, dipotong sama mereka. Dalam keadaan berdarah, darah membasahi badannya. Tidak peduli. Dengan desingan peluru, diambil dan diselamatkan. Walaupun ada sebagian di antara mereka ketika berperang, saking takutnya dilempar senjatanya. Ada itu. Dia lari, senjatanya dilempar, dianya yang lari. Disuruh untuk memegang senjata, takut. Lemparkan bom ke sana, takut dia. Jangan-jangan meledak nanti tangan saya ini. Jangan-jangan kecelakaan nanti saya. Tidak berani. Sehingga jiwa patriot yang berhasil Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka para sahabatnya sehingga menjadi kesatria-kesatria Islam. Menjadi pahlawan-pahlawan Islam yang gagah berani. Tidak mudah menyerah walaupun luka sekian banyak tergores di badannya. Ternyata keberanian tersebut ini muncul disebabkan karena tauhid yang demikian kuat tertancap di dalam dirinya. Disebabkan karena tauhid demikian kokoh dan kuat mendasar di jiwanya. Mereka memahami tauhid, konsekuensi-konsekuensinya dan realisasi-realisasinya berikut perincian-perinciannya. Sehingga ini tertanamkan di benak mereka. Sehingga dengan tauhid inilah menyebabkan mereka menjadi seorang yang berani. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali ya hafizahullah dalam salah satu fatwanya sempat saya lihat, ini sempat kita nukilkan dalam pembahasan yang sebelumnya, ditanya tentang apa hukumnya seorang muslim yang takut kepada jin. Yang takut kepada jin. Beliau menyebutkan al-mu'minu la yakhafu illallah. Seorang mukmin yang benar-benar beriman pasti tidak takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fala takhafu ma khafuni in kuntum mu'minin fa iyaya farhabun." Untuk kemudian seorang memberikan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Al-khauf termasuk dari ibadah. Dan seorang mukmin yang muwahhid memberikan semua ibadahnya baik yang zahir maupun yang batin hanya kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga ia menjadi seorang yang kuat. Tidak kecingan. Tidak penakut. Disuruh untuk nangkap maling saja takut. Ya. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam salah satu kitabnya tatkala menjelaskan tentang keutamaan zikir dan doa. Beliau menyebutkan doa Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan silahul mu'min, senjatanya seorang mu'min. Namun senjata itu membutuhkan ayunan yang kuat yang dengannya seorang bisa mengalahkan lawannya. Dan ayunan yang kuat ini berasal dari jiwa orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan jiwa seorang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla adalah sosok yang memang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. dan menjalankan konsekuensi dari konsekuensi doanya diiringi dengan tawakal yang sempurna dan rasa harap, ini akan semakin menguatkan pedang tersebut. Ini tanya sendal mirip lafadz Allah. Kalau misalnya enggak jelas, ya enggak apa-apa kita memakainya. Karwil, jamwil. Ini Allah alam enggak terlihat mirip lafadz Allah azza wa jalla. Bolehkah bekerja sebagai kocek? Boleh. Kalau semisal penumpangnya itu pria. Jangankan perempuan, nenek-nenek saja jangan. Nenek-nenek saja jangan atau bonceng. Itu bukan mahramnya. Apalagi para ABG-ABG yang ginjunya setebal sekian mili. Molek di luar tapi ternyata ketika dihapus hitamnya enggak karu-karuan. Ini jangan. Ini mungkin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.